ingin rasanya melihatmu mampu bertahan bersama diriku. Walaupun akhirnya kau telah pupuskan cintaku dengan bersamanya, tak pernah ku bayangkan kau sanggup tinggalkan diriku. Ini aku berdiri untuk hadapi segala pahit di hati. Coba untuk menangkan hati dan akhiri pedih, lepaskan beban ini. Meskipun kini aku sendiri, namun aku kembali. Lelah rasanya hati, lelah untuk disakiti, namun telah ku jalani. Berlalu mengejar cintaku dan mencoba untuk bertahan bersama mimpiku. Tak pernah terbayangkan ku harus lupakan semua cerita ini. Lepaskan beban ini, meskipun kita